والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نود العلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Melanjutkan pembahasan kemarin, niat bangun malam atau niat bangun sebelum terbitnya fajar untuk dapat menunaikan sholat sunnah walaupun hanya dua rakaat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita dapat melakukan sholat malam walaupun hanya dua rakaat. Bahkan Nabi di dalam hadisnya tidak menyebutkan dua rakaat, melainkan satu rakaat. Shalli bil-lail wala rak'ah. Sholatlah di waktu malam walaupun hanya serakaat. Pahalanya besar itu. Seakan-akan Nabi memerintahkan kita seperti itu. Keistimewaannya besar. Walaupun serakaat, bayangkan. Iman itu. Seakan-akan seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di sini dikatakan apa? Rak'atan tijufelel kunzun min kunuzil bir. Dua rakaat di waktu malam itu adalah kanzun min kunuzil bir. Salah satu harta karun kebaikan. Salah satu simpanan yang teristimewa kebaikan. Yaitu sholat dua rakaat di waktu malam. Karena itu pilihannya di kita. Kita ingin memperbanyak simpanan yang sangat istimewa dari kebaikan atau tidak untuk hari kebangkitan. Untuk hari-hari yang sangat kita butuhkan yaitu yaumul qiyamah atau di akhirat. Kalau kita ingin, ya berarti sholatlah. Bukan hanya dua rakaat, perbanyaklah. Dua rakaat aja sudah menjadi simpanan terbaik, harta karun yang istimewa. Apalagi kalau kita banyakkan fastakthir min kunuzik, katanya Imam Ghazali. Perbanyaklah dari simpanan kebaikan yang istimewa untukmu. Liyaumi fajri, kapan itu kita butuhkan? Liyaumi fajri, untuk hari kita membutuhkannya. Untuk hari kamu membutuhkannya. Kapan hari kita membutuhkan? Akhirat. Di akhirat. Kenapa? Karena ketika kebaikan kita diambil, orang yang kita pernah zalimi, orang yang pernah kita pukul, orang yang pernah kita caci, orang yang pernah kita rasani sebelum kita bertobat, sebelum kita memohon kepadanya, meminta maaf, maka dia akan menuntut kita. Lah kebaikan kita akan diambilnya. Kebaikan kita akan diambil. Lah kalau kebaikan kita sudah diambil olehnya, akhirnya berkurang. Kebaikan itu bisa jadi sama dengan kejelekan atau malah justru kejelekan kita lebih menonjol, lebih meningkat, lebih banyak. Lah kalau kejelekan kita lebih banyak, mau gak mau, nyambangi neraka. Nyambangi neraka. Berarti kita membawa diri kita untuk mendapatkan azab. Lah supaya harta karun simpanan terbaik kita ini bisa kita gunakan tepat pada waktunya, yaitu di hari kiamat dan di akhirat. Sehingga bisa membuat apa? Unggul kembali kebaikan kita. Lebih banyak lagi kebaikan kita daripada kemaksiatan kita. Nah itu. Dan itu kita lihat para solihin, para aulia, mereka itu berusaha selalu untuk bangun malam. Berusaha selalu untuk bangun malam. Jadi kita lihat jarang orang soleh, aulia, enggak bangun malam, enggak ada. Rata-rata mereka bangun malam, khususnya orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu yang memiliki didikan baik dari orang tua sebelumnya, mereka kalau malam bangun. Bangun. Sholat tasbih. Baca Al-Quran. Sudah tua, umurnya sudah 60-70. Mata sudah tapi enggak kelihatan. Bangun. Jalan sudah sulit. Bangun. Bayangkan. Jalan itu apot. Berat. Tapi bangun. Sholat tasbih. Lalu baca Quran. Padahal untuk melihat itu sudah susah. Berat. Bangun. Ya kita yang jalan masih muda, masih gampang. Masih ringan, gak berat sama sekali bangun. Kita bangun duduk. Gak apa, enteng. Beda dengan orang tua-tua. Lihat orang tua-tua kalau mau bangun. Berat mereka. Harus menggunakan kedua tangannya dulu. Itu pun sambil menekan. Kita enggak, kita tanpa menggunakan kedua tangan bisa berdiri. Tapi mereka enggak. Kita mau duduk tanpa menggunakan tangan bisa, mereka enggak bisa. Mau duduk tanpa menggunakan tangan, enggak naruh tangannya dulu di bawah. Langsung duduk. Sakit pantatnya. Sakit tangannya, pegangan, pelan-pelan. Tapi mereka berusaha untuk bangun malam. Dengan kemampuan mereka. Kita yang sehat enggak. Kita yang sehat tidak. Karena itu kebiasaan orang-orang soleh. Karena Rasulullah dalam ayatnya. Ya alaikum biadzianillah fa'innahu da'bus salihina gablakum. Kata Rasulullah semestinya. Kalian ini melakukan diamulail. Kenapa? Karena diamulail itu adalah kebiasaan. Orang-orang soleh sebelum kalian. Ngomongin ya. Kalau kita niat saja. Niat bangun malam. Karena disitu diperintahkan untuk niat. Niat bangun malam. Atau niat bangun sebelum subuh. Niat aja. Niat benar ya. Bukan niat asal-asalan. Bukan asal niat supaya dapat pahalanya atau enggak. Benar-benar niat ingin melakukan. Gak terbangun. Atau bangun kalah dengan ngantuknya. Tangi, jam lir. Kalah dengan ngantuknya, tidur lagi. Sehingga gak bisa melakukan. Dia mulainya sholatnya. Nah, itu pun sudah ditentukan oleh seorang yang sholat. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda man atas firasyahu. Wahuwa yanwi an yakuma yusalli minal lail. Faghalabathu aynahu hatta yusbiha. Kutiba lahu ma nawa. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi minallahi ta'ala. Barang siapa yang hendak tidur, ia niat akan bangun malam untuk sholat. Faghalabathu aynahu hatta yusbiha. Matanya mengalahkannya sampai pagi. Artinya sampai datang waktu subuh. Jadi gak melek, gak bangun, sampai waktunya subuh. Baru bangun. Kutiba lahu ma nawa. Dicatat apa yang telah dia niatkan. Apa yang dia niatkan? Sholat malam. Dicatat oleh Allah berarti dia melakukan sholat malam. Kenapa? Karena niat. Karena niat. Dicatat dia melakukan sholat malam. Karena itu niat. Sebelum tidur niat. Kemarin di pembahasan kemarin. Jangan niat jangan mendolimi seseorang. Jangan niat dendam kepada seseorang. Kalau sekarang niat kebaikan. Niat bangun malam. Enggak bangun. Subuh bangunnya, azan. Gak bisa sholat ya, padahal niat mau sholat malam. Nah, ini dicatat apa yang dia niatkan. Lalu, wakana naumuhu alaihi sadagatan minallah. Tidurnya ini menjadi sedekah untuknya dari Allah. tidurnya tadi sedekah bonus ekstra dari Allah kepadanya. Paham ya? Ya. Wadul indanaumik. Katakan ketika kamu hendak tidur. Ini adab yang ke-8. Adab yang ke-8, katakan ketika kamu hendak tidur, bismika rabbi wa ba'tu jambi. Wa bismika arfa'hu fa'ufirli zambi. Allahumma kini azabat yawma taba'atu ibadat. Allahumma bismika ahya wa amut. Wa a'udzubika Allahumma min syarri kulli dzi syarr. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasihatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma antal awwalu. Falaysa qablaka syai'. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Iqbi anna ad-dain wa ghnini min al-faqr. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma a'idni fi ahabbi sa'ati ilaik wa sta'milni bi ahabbi al-a'mali ilaik لتقربني إليك زلفا وتبعدني عن سخطك بعدا عن سخطك بعدا. أسألك فتعطيني وأستغفرك فتغفر لي وأدعوك فتستجيب لي. ثم اقرأ آية الكرسي kemudian baca ayat kursi. Kemudian setelah ayat kursi membaca آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Akhir surat Al-Baqarah. Ditambah dengan surat Al-Ikhlas, ditambah dengan surat Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, dan juga surat Tabarakal Muluk. Artinya apa? Nah ini sedikit berbeda dengan yang di Dakhira. Kalau di Dakhira, Allahumma bismika rabbi wa ba'tu jambi wa bismika arfa'hu fa'ufir li zambi. Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha. Bima kama tahfadu bihi badaka salihin. Kemudian istighfar 3 kali. Tasbih 33, tahmid 33, tadbir 33 atau 34. Kemudian dilanjut dengan doa. Allahumma fawwadtu amri ilaik. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik. Wa alja'tu dhuhri ilaik. Rahubatan wa rahbatan minka ilaik. La malja wa la manja minka ilaik. Ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyika alladhi arsalta. Ditutup dengan surat Al-Kafirun. Itu yang di Dakhira. Nah, itu yang ada di Dakhira. Kalau di sini ada tambahan dari yang di Dakhira, ada perbedaan sedikit. Nah, di sini dikatakan bismika rabbi wa ba'tu jami dengan namamu ya Allah. Dengan namamu Tuhanku. Waktu aku meletakkan jambi lempengku. Karena kita tidur dengan lempeng apa? Kanan. Sunnahnya kan gitu. Tidur dengan lempeng kanan. Karena itu kita mengatakan bismika dengan namamu Rabbi wahai Tuhanku, waktu jambi aku letakkan lempengku. Wa bismika dan dengan namamu arfa'hu aku angkat. Ketika bangun. Ketika bangun kita dengan nama Allah, yaitu membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur asbahna wa asbahal mulku lillah dan seterusnya. Bangun dengan namanya Allah. Faghfir li dzambi, maka ampunilah dosa-dosaku. Allahumma qini adzabak, ya Allah jagalah aku daripada azabmu. Yawma taba'atu ibadat, di hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Itu hari kiamat. Allahumma bika, Allahumma biismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu, aku hidup dan aku mati. Wa a'udhu bika, dan aku berlindung bika denganmu. Allahumma ya Allah, min syarri kulli dzi syarr. Dari kejelekan semua yang memiliki kejelekan. Wa min syarri kulli dzabbatin, dan dari kejelekan semua makhluk. Anta akhirun binasiah, engkau yang menguasai ubun-ubun mereka, engkau yang memegang mereka. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Tuhanku, berilah aku, jalankanlah aku di jalan yang lurus. Allahumma antal awal, ya Allah, engkau maha pertama. Falaisa gabrika syekh, tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhir, engkau yang maha akhir. Falaisa ba'daka syekh, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Wa antal zahir, engkau adalah yang zahir. Ini yang zahir yang dimaksud yang bawah, yang atas. Wa antal zahir, engkau yang paling atas. Falaisa fawqaka syekh, tidak ada sesuatu pun yang di atasmu. Bukan diartikan zahir yang nyata, yang lain enggak. Wa antal batin, engkau adalah yang paling di bawah. Falaisa dunaka syai', tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Artinya paling atas dan paling, jadi kita berada di tengah-tengahnya. Ikti anidain, lunasilah untukku hutang. Wa'nini minal fadr, cukupkan aku dari kefakiran. Kayakan aku daripada kefakiran. Allahumma anta khalaqta nafsi, ya Allah, engkau telah menciptakan diriku. Wa anta tatawaffaha, dan engkau yang mematikannya. Laka mamatuha, untukmu kematiannya. Wa mahyaha, dan kehidupannya. In ammatlah, jika engkau matikan nafsu diriku, fawfirlaha, maka ampunilah. Wa in ahyaita, jika engkau menghidupkannya, fahfota, maka jagalah. Jagalah. Bima tahfadu bihi pada kasurin, sebagaimana engkau menjaga dengannya hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inni as'aluka al-afu wal-afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta, memohon kepadamu al-afu, maaf, wal-afiyah, kesehatan, keselamatan, fid-din, wad-dunya wal-akhirah, di dalam agama, dunia dan akhirat. Allahumma aigidni, ya Allah, bangunkanlah aku, bi ahabbi sa'ati ilaik, di pada saat yang paling kau cintai. Wasta'milni, dan gunakanlah aku, bi ahabbil a'mal ilaik, di dalam perbuatan yang paling kau cintai. Lituqarribani ilaika zulfas, supaya engkau mendekatkan aku kepadamu, kedekatan yang dekat. Wa antuf'idani ansukhtika burda, dan engkau jauhkan aku dari murkamu sejauh-jauhnya. As'aluka fatu'tiani, aku memohon kepadamu engkau memberinya, memberikan kepadaku. Wa astaghfiruka wa taghfirli, aku memohon kepadamu maka engkau ampuni aku. Wa as'uka fa tastajibli, aku memohon kepadamu engkau ijabai untukku. Lalu membaca ayat kursi disambung dengan akhir surat Al-Baqarah dari amanar rasul bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun, kemudian membaca al-ikhlas ya qul huwallahu ahad, al-mu'awwidhatain qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditutup dengan surat Al-Muluk. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mafhum ini ya? Nah, kita mohon di situ. Allahumma aijibni fi ahabbi sa'ati ilaik. Wasta'milni bi ahabbi a'mali ilaik. Nah, bukan hanya sekedar niat. Kalau tadi kita diperintahkan untuk niat, tapi selain ini yang kita memohon kepada Allah. Di dalam kandungan doa tidur. Memohon kita, ya Allah, aijibni, bangunkan aku. Fi ahabbi sa'ati ilaik. Pada jam waktu yang paling engkau cintai. Jadi kalau kita dibangunkan, itu adalah waktu yang tepat untuk kita beribadah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon juga, wasta'milni bi'ahabil amalai, jadikan aku, pakai aku, gunakan aku di dalam perbuatan yang kau cintai, yang paling kau cintai. Apa tujuannya? Lituqarribani ilaika zulfa wa tub'idani an sukhtika bu'ada, supaya engkau menjadikan aku orang yang sangat dekat denganmu dan orang yang paling jauh dari murkamu. Paham ini ya? Wal ya'khud kan naum wa anta ala zikrillah ta'ala. tidur itu mengambilmu dan kamu dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika kita tidur, jadikan kita tidur itu sambil berzikir. Dalam keadaan berzikir. Jadi keturun dalam keadaan berzikir. Bukan diam. Jadi ketiduran kita setelah membaca doa, belum tidur, ya kita sambil membaca zikir. Sampai tertidur. Wa ala tahara, dan dalam keadaan memiliki wudu. Dari hadas besar dan hadas kecil. Faman fa'ala dzalika urija bi ruhihi ila al-'arsy. Maka siapa yang melakukan itu, yaitu tidur dalam keadaan zikir, tidur dalam keadaan suci, maka dinaikkan oleh Allah ruhnya ke 'arsy. Ya, dinaikkan ruhnya ke 'arsy, wa kutiba musallian ila ayyasajid, dianggap dia orang yang salat sampai bangun. Turun tidur, tapi dia dianggap orang yang sedang sholat sampai bangun. Enak enggak? Gampang. Hanya tinggal punya wudhu dan juga berzikir sambil tidur dan ketiduran, kita dicatat orang yang sholat sampai bangun. Padahal tidur. Ngiler namanya. Ngiler. Tapi dianggap oleh Allah, dicatat oleh Allah di buku laporan itu sedang sholat. Enak enggak kalau kita enggak masuk kerja ini, pegawai. Enggak masuk kerja, tapi dianggap masuk. Enak. Kenapa? Karena enggak dipotong gajinya. Karena gajinya enggak dipotong. Kalau enggak masuk, dipotong gajinya. Nah ketika dia enggak masuk, tapi dianggap masuk, enggak dipotong. Enak. Sama, kita ini gak ibadah, kita ini bukan makan, bukan sholat, bukan zikir, bukan mencari ilmu, tidur. Tidak dianggap orang yang sholat oleh Allah SWT. Kenapa? Karena bersuci, ya, dari hadas besar dan hadas kecil, kemudian tidur dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.